بسم الله الرحمن الرحيم. Kita kembalikan teman-teman sekalian pada konsep kita tadi. Ya, ya, baik. Ah, alhamdulillah, berarti materi ini penting. Begitu penting dari sana, ya, gitu ya. Nah, itu kode namanya. Baik. Teman-teman, kita kembalikan bahwa saat kita ingin menjadi baik, terlebih menerapkan nilai Islam dalam kebaikan itu. Jadi saya pernah sampaikan, baik itu di Quran dibagi 5 bagian. Ada Thayyib, Quran surah 2 ayat 168. Ada Khair, Quran surah ketiga ayat 110. Ada Ma'ruf, Quran surah ketiga ayat 104. Ada Ihsan, misalnya diambil di Quran, misal surah ke-17 ayat 23. Surah ke-46 ayat ke-15. Ada juga Salih, gabungan dari keempatnya, Quran surah ke-7 ayat 189. Nah, ada kebaikan yang belum tentu diisi dengan nilai Islam. Belum tentu itu. Jadi, kita menemukan non-muslim baik, ada. Non-muslim berbagi, kan? Non-muslim misalnya mengajak pada hal-hal yang baik secara norma-norma kemanusiaan, ada. Tapi ketika nilai itu ingin disebut sebagai baik menurut Allah, maka berubah kalimatnya jadi ihsan namanya. Ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa'illam takun tarahu fa'innahu yarak. Itu ada di hadis Muslim, nomor hadis yang ke-8. Di Al-Arba'in, nomor hadis yang kedua. Nah, itulah sifat yang dituntut dari kita. Jadi kalau ingin berbuat baik dalam kehidupan, maka jangan cuma baik, nanggung. Kalau cuma baik, non-muslim juga bisa baik. Nilai kebaikan itu mesti diisi dengan nilai ibadah, nilai-nilai keislaman kita. Jadi kalau Anda jadi pegawai muslim yang baik. Tampilkan nilai Islam dalam kepegawaian Anda. Anda boleh silakan jadi dosen yang baik. Tapi ingat, ketika Anda ingin menampilkan nilai Islam dalam kebaikan itu, maka fitrahnya Anda akan menghadapi ujian-ujian kehidupan. Salah satunya adalah, di masa-masa yang akan datang, kata Nabi. Nabi bicara 15 abad lalu. Menunjukkan di akhir-akhir masa umatku, kata Nabi SAW, di antara tantangannya akan muncul. Ini tadi kita sebutkan. Orang-orang pendusta yang tidak dikenal wujudnya. Sulit. Tiba-tiba muncul. Dia masuk kepada satu komunitas. Kemudian tiba-tiba komunitas itu saling berselisih. Saling terpecah belah dan sebagainya. Alhamdulillah, belakangan ini hadis itu diingatkan kembali kepada kita semua. Dan kita mengucap syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk berhati-hati. Apa gambarannya? Saya teliti sedikit demi sedikit. Setiap kita ingin menanamkan nilai keislaman dengan baik, selalu muncul anonim-anonim di dunia maya. Nyerang habis. 1, 2, 3, 4. 2, 3 hari kebelakang, saya sebetulnya tidak pernah mengomentari yang demikian. Tapi saya coba masuk ke dalamnya, hanya ingin tahu saja. Begitu kita masuk ke dalamnya, keluarlah kemudian akun-akun itu. Alhamdulillah, saya katakan syukur padamu ya Allah. Begitu kita masuk, ternyata muncul nama-nama akunnya. Di daerah-daerah ini begini, ini begini, ini begini. Ini namanya. Ini anugerah terbesar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena ketika Anda menemukan akun-akun demikian, dan tokoh-tokoh munculnya, itulah yang ditampakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadisnya muncul di tulisan tangannya, kalimatnya muncul di lisannya, dan muncul pula nama-nama yang adanya. Tapi saya tidak berkepentingan untuk menyebarkan nama-nama dimaksud, tapi hanya memberikan gambaran. Jika Anda menemukan akun di dunia maya seperti itu, tiba-tiba ketika ingin bersatu, nyerang umat, nyerang begini dan sebagainya, maka itulah yang dimaksud oleh hadis Nabi SAW. Itu bukan dimaksud golongan-golongan sesuai dengan Al-Quran, Sunnah, bukan. Bukan yang disebut dengan macam-macam, misal Salafi, bukan. Karena Salafi tidak seperti itu. Salafi tidak seperti itu. Mustahil Salafi ingin kemudian menghancurkan nilai keislamannya sendiri. Mustahil Salafi memecah belah umat, bukan. Sejak mulai dakwah Salaf muncul kemudian, bahkan sampai di Indonesia misalnya. Salaf itu bukan kelompok, bukan golongan. Nilai-nilai keislamannya ingin mengembalikan pada tuntunan Al-Quran, Sunnah, nilai-nilai kebaikan. Sepanjang ukurannya Al-Quran, Sunnah, pernyataan para ulama, dia Salaf. Dalam golongan Saleh. Tapi yang seperti ini bukan. Disebut Wahabi juga bukan. Saya tinggal di negeri Wahabi. Saya tinggal di Mekah. Kami tinggal di Mahbasjid. Ketemu dengan syekh-syekh yang lain. Kita belajar pada syekh misalnya Afifi yang pernah ada di Madinah. Kita belajar pada syekh Sultan. Kita belajar pada syekh Faiz. Kita mengambil tafsir dari syekh Faiz. Gak ada masalah. Biasa saja. Ini sebetulnya siapa? Gak jelas ini. Wahabi bukan, Salafi bukan, dan sebagainya. Dan paling bahaya ketika itu muncul, memberikan kemudian aib pada guru-gurunya yang lain. Jadi yang tidak berkaitan dengan dia pun dibawa-bawa juga. Apa salahnya ustaz ini sampai digunjingkan? Yang salah itu tiba-tiba yang digunjingkan yang lainnya. Nah, ini teman-teman sekalian, ini yang sangat berbahaya. Kalau Anda menemukan akun-akun seperti itu, jangan buang-buang energi, cukup tinggalkan saja. Kaidahnya ada di Quran surah ke-4 ayat 140, paling kiri sebelah bawah. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab. Kalau Anda baca ayat ini, kalimatnya tegas dan telah tetap ketentuan dalam Al-Quran. An idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha. Jika ayat-ayat Allah jadi mainan bagi sementara orang atau bahkan diingkari. Datang membawa ayat-ayat Allah kayaknya seperti orang benar, ngajak seperti kepada kebenaran, tapi antum tanpa sadar sedang dipecah belah dalam keburukan di situ. Kata Quran, kalau ada yang seperti itu, main-main dengan ayat, main-main dengan dalil, maka kalimatnya adalah fala taqudu ma'hum, jangan sertai mereka. Antum jangan mencela perbuatan tercela karena sudah tercela. Mencela perbuatan tercela, buang-buang waktu. Buang-buang waktu. Sama seperti antum ingin menepuk abu. Ah, enggak ada. Enggak akan kena karena sudah jadi abu. Ya, abu mengambang, abu diam itu ada. Nanti abu mengambang di akhirat. Ada. Itu ada di Quran surah ke-25 ayat 23. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Kalau ada orang berbuat baik tapi tanpa iman di dunia, di akhirat kami jadikan abu-abu yang berterbangan. Ya. Di dunia abunya enggak bisa terbang. Di akhirat terbang nanti. Wah, kita lihat itu. Tapi enggak ada nilainya. Tapi tidak ada nilainya. Nah, jadi kalau Anda menemukan yang seperti itu, nasihat saya, ya jalin hubungan baik dengan siapapun. Ya tidak usah antum melihat ada kebaikannya, ukurannya Al-Qur'an, ukuran sunnah, diskusikan, sepakat ambil, tidak sepakat tinggalkan, tapi jangan dicela. Dari manapun itu, saya sering katakan pada antum, ambil. Kalau ada ustaz ini, ambil ilmunya. Ustaz ini, ambil ilmunya. Tidak sepakat, tinggalkan. Ada yang baik dari Ustaz Felix, ambil. Yang tidak baik, tinggalkan. Yang baik banyak. Ada cinta tadi, kan? Ada dakwah tadi, ada kebaikan. Yang tidak baik, beliau pun sudah tinggalkan. Masa antum mau ambil? Babi tadi, beliau sudah tinggalkan. Masa antum mau ambil? Ya, sudah, yang tidak baik, tinggalkan. Selesai. Pemikiran tidak sama, tinggalkan. Tapi tidak harus menjadikan perbedaan, membuat kita tidak bisa berteman dan tidak bisa minum teh bersama. Duduk aja, minum sama-sama. Sampaikan kebaikan. Enak, nyaman. Dan kadang-kadang ketika ketemu sesuatu yang kurang pada kita, kita akui. Kurang pada orang lain, jangan diumbar. Tutup aibnya, cukup sampaikan kebaikan-kebaikan. Apa antum kira orang-orang datang ke sini kemudian, misalnya berdiskusi dalam kebaikan dan sebagainya, pulang dari sini punya keadaan yang tidak biasa? Tidak, kita biasa saja. Tadi saya katakan makan nasi goreng dan sebagainya. Nanti kalau antum mau berkisah, satu saat kita bisa bicara tentang perkembangan dakwah di Indonesia. Kita undang ustad-ustadnya. Saya sering katakan begini teman-teman, kenapa sih ustad yang ditahdir dengan yang nahdir gak duduk sama-sama? Ayo mau enggak? Kita undang Ustaz Abdul Somad, kita undang Buya Yahya, kita undang Ustaz Umar Mita, kita undang Ustaz Ahmad Farid Uqbah, kita undang Ustaz Bakhtiar Nasir, Kiai Bakhtiar Nasir, kita undang yang lainnya. Berani enggak duduk bareng, terus antum yang nahdir duduk juga. Ayo kita bicara, antum maunya apa? Ayo, kalau bisa kita ketemu, itu lebih bagus. Oh, daripada ribut. Yang kasihan kan umatnya. Umatnya enggak ngerti. Kok kenapa sih pada begini? Ustaz begini, ustaz begitu. Jadi bingung. Orang mau belajar jadi bingung. Yang lebih hebat lagi ditertawakan oleh orang lain. Tuh lihat orang Islam. Siapa perannya? Yang tadi. Dajjaluna kadzabun. Orang ini yang punya peran. Paham ya?